Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah masih dalam pembahasan al-asal, madu, manfaat madu. Saya mana? Sebelumnya kita ulangi. Nafa'un min nahsyal hawam, bermanfaat ketika digigit serangga. Serangga ini kadang beracun, kadang enggak beracun. Ketika beracun ini bahaya serangga. Ada yang beracun, maka kalau dia enggak punya apa-apa diruqyah, ruqyah Al-Fatihah. InsyaAllah. Ada madu, kasih madu. Wa syurbul afyun, minum opium. Tahu opium? Opium kalau sekarang itu apa? Opium di atasnya ganja. Nah, orang-orang narkoba, orang narkoba kasih minum terapinya apa herbalnya apa? Ya minum madu ya yang narkoba, tapi madunya yang harus madu bagus. Wa in syuriba wahdahu mamzujan bima innafa min idatil kalbil kalib, kalau diminum campur air minum maka bermanfaat terhadap orang yang digigit anjing rabies, anjing rabies minum madu. Ya mungkin kalau ini juga sesuai dengan dosis ya, kadang minum madu satu gelas enggak efek, dua tiga sekian sampai dia sembuh. Artinya pagi, siang, sore, malam terus kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Jangan merasa, oh kok segelas enggak sembuh, enggak ngefek. Ya lagi, namanya penyakit. Paham enggak? Antum ketika mendapatkan keluhan itu digigit serangga, digigit anjing rabies dan lain sebagainya. Sekali kok enggak ngefek? Ya memang tingkatannya macam-macam. Ada yang biasa aja, ada yang parah, ada yang bisa meninggal. Makanya untuk melawan penyakit itu ya teruskan dosisnya sampai badan terasa enak ya, kekebalan tubuhnya bagus sehingga badan bisa melawan penyakit. Wa aglul futrul qattal, dan memakan makanan yang beracun, minum madu. Kalau enggak ada madu apa? Air kelapa. Kalau enggak ada susu. Penting ini, orang keracunan. Ya, keracunan makanan. Minum madu penawarnya. Kalau enggak ada madu apa? Air kelapa muda hijau. Kalau enggak ada apa? Susu. Kalau enggak ada dimuntahin, antum kaki di atas mulut di bawah muntahin, atau dicolok mulutnya keluar, keluarin, memang harus dikeluarin. Berapa tuh? Itu berapa? Minum madu, minum susu, air kelapa, apa lagi? Badan dibalik, kaki di atas. Ya, kalau enggak dicolok mulutnya. Udah? Hah? Ada lima, ada satu lagi. Kalau tingkatan racunnya sudah menyebar ke dalam tubuh, baik racun makanan, racun minuman, ini sudah menyebar. Kalau racun yang cepat apa? Sianida. Sianida itu ada di singkong ya. Singkong itu sianida ada. Hati-hati ya. Makanya kambing kalau dikasih makan daun singkong banyak yang mati. Kalau langsung didiamkan satu hari baru kasih makan. Tapi termasuk kita keracunan, bisa aja keracunan. Nah ini sianida kalau kadarnya banyak bisa mati orang. Nah ini hati-hati. Lah sekarang kalau makanan minuman yang sudah dicampur sianida, hitungan detik atau hitungan menit, kalau masih ada nafasnya, ya tadi minum apa? Madu, apalagi air kelapa, apalagi susu, apalagi apalagi badan balik dimuntahin, colok mulutnya, apalagi Nah ini kalau sudah menyebar yang menjadi darah, menyatu dalam darah, ini yang susah. Paling mudahnya dibekam, keluarin darahnya ya di titik kahil itu, insyaallah ya racun-racun yang ada akan keluar biiznillah. Ya ini biasanya digunakan untuk membunuh musuh, membunuh yang lainnya, kasih racun, keracunan badan merah dan lain sebagainya. Itu tadi penawarnya. Ada lagi yang ketujuh penawarnya. Makasih. Ada lagi yang kedelapan. Cukuplah enam aja, kebanyakan ntar gak hafal. Naam, wa idza ja'ala fil lahab at-tariq hafidha tarwatu 3 ashhur. Kalau madu dilumuri daging yang segar, maka akan mengawetkan daging tersebut sampai 3 bulan. Ya. Nah, diawetkan. Awet. Tapi panas ya, panas. Nah, hati-hati. Kalau orang Arab, orang-orang Timur Tengah ya mungkin biasa makan apa? Panas-panas dalam artian daging merah. Tapi kalau orang Asia, kadang kan seringnya ya daging juga, ada daging ikan dan lain sebagainya. Tapi kalau biasanya kasih makan daging aja kadang ada yang ini dan itu. Nah sehingga makan-makan seperti itu jangan langsung banyak, bertahap, mungkin berapa potong, nanti besok lagi, karena ada yang membahayakan juga. Beda fisik kita mah, fisik orang Arab kadang dari genetiknya juga beda, dari bahan dasar genetik, memang dari genetik ke atas biasa makan daging, kita biasa makan kangkung. Pas makan daging kaget, panas. Nah boleh, bukannya gak boleh ya, monggo, kalau kuat bagus, kalau gak kuat ya hati-hati. Kadzalika anja'na fihi al-kissa wal khiyar wal qara' wal badinjan wa ihfaz katsiran min al-fakhah 6 ashhur. Juga timun, terong, ya. Dan yang semisalnya dilumuri apa madu, maka akan menjaga sampai 6 bulan. Timun madu apa? Nah, kadang sebagian manusia menganggap sepele. Sepele, artinya buat apa timun dilumurin madu? 6 bulan lagi, timun banyak kita di sini. Kan gitu, tapi maksudnya bukan itu. Ada manfaat di balik itu. Ya, ada manfaat di balik itu. Artinya kenapa timun dilumuri madu sampai 6 bulan atau 1 bulan, 2 bulan. Ada manfaat, bukan jangan menyepelekan timunnya. 6 itu manfaatnya di balik itu. Wa yahfadzu jasadal mauta. Madu itu menjaga, mengawetkan bangkai mayat. Itu madu pengawet. Ya, pengawet madu, dengan madu diawetkan. Syamal hafizul amin. Madu dinamakan al-hafizul amin, pengawet yang amanah. Wa idza latakha bihi al-badan al-muqammal al-sya'r qutila qamalahu wa thibanah. Kalau dilumuri kepala yang banyak kutunya, maka akan membunuh kutu. Ini mungkin tergantung madunya, atau mungkin dulu sekarang kutunya udah bandel, kasih madu diisap madunya ini. Minta lagi madu. Wah, mungkin tergantung keadaan ya. Ada juga yang mati, ada juga yang kadang kutunya nagih, minta lagi dong. Wah, ini yang repot malah. Ya, terkutunya gemuk-gemuk. Nah, atau ketombe. Ketombe sih ya, insyaallah. Mujarab. Kemudian tawal syar, memanjangkan rambut. Ya, ini bagus memang, memanjangkan rambut. Membaguskan rambut, menguatkan rambut. Membikin rambut lembut. Ya. Wa iniktu hilabih jala zulmatul basar. Kalau diteteskan ke mata akan menerangkan pandangan. Wa inastun nabi bayyadal asnan wa saqlaha wa hafidha sihataha wa sihatal lathaj litha. Kalau dia sikat gigi pakai madu, maka akan memutihkan madu. Ya, kalau giginya kuning-kuning, banyak kerak-keraknya, dia sikat gigi pakai madu. Menjaga kekuatan gigi. Ya, wa yafta afwahul uruq wa yadur tamas. Coba dilihat tamas apa. Wa laquhu 'ala ar-riq yadhhibul bulghum. Dimakan madu itu menghilangkan dahak. Wa yaghsil khamr al-mi'dah, mencuci kotoran usus. Wa yadfa'u al-fadalat 'anha, menjaga dari kotoran-kotorannya. Wa yaskhinuha taskhinan mu'tadila, menghangatkan badan. Wa yaftah sudadaha, dan membuka sumbatan-sumbatan badan. Wa fa'al dzalika bil kabil wal kula wal muthana. Demikian pula menyehatkan liver, ginjal, wal muthana. Muthana itu kantong laki-laki, torpedo. Wa waqalu daran li sudadil kabil iqtiham min kulli hulwin. Ya, mengurangi bahaya resiko pada liver, jantung, liver, tehal, dari pemanis atau hal-hal yang manis merusak tubuh. Nah, apa? Hah? Wedurit Thomas yang membersihkan kotoran. Membersihkan kotoran. Naam, wallahu a'lam bishawab, alhamdulillah.